Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-aba wal-abna, orang tua, anak-anak dan ikhwan, saudara, wal-azwaj, istri-istri, wal ashirah, dan juga keluarga. Begitu pula harta. Dan juga perdagangan. Disebutkan juga maskan, tempat tinggal. Yang mana perkara-perkara tersebut adalah mimma yuhibbul abdu, perkara yang biasa seorang hamba itu mencintai, memiliki rasa cinta terhadapnya. Mahabbatan tabi'iyah, rasa cinta yang normal. Rasa cinta yang di situ secara tabiat manusia. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak. Cinta kepada saudaranya. Cinta kepada istri-istrinya. Cinta kepada harta yang dimilikinya atau perdagangan yang dia usahakan dan upayakan. Begitu pula cinta terhadap tempat tinggal yang dia miliki. Kecintaan yang di situ secara tabiat manusia mencintai hal-hal tersebut. Akan tapi ternyata di sana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya. Kapan kecintaan yang secara tabiat, yang awalnya adalah diperbolehkan, rasa cinta yang di situ jaizah, diperbolehkan. Akan tapi kapan kemudian dilarang, diancam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di hadapan kita ini. Ketiga perkara-perkara tersebut, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu mahabbah tersebut dilarang. Ketika rasa cinta secara tabiat tadi melebihi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lebih memilih kecintaannya terhadap benda-benda tersebut daripada melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini disebutkan oleh ba'dul mufassirin berkenaan tentang sebagian kaum mukminin, laisu kafirin. Bahasanya ayat ini turun tentang sebagian orang yang beriman. Ayat ini bukan berkenaan tentang mereka orang kufar. Tapi ayat ini berkenaan tentang sebagian orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hijrah. Ketika hijrah tersebut hukumnya wajibah. Ketika tinggal di negeri kufar, negeri yang dikuasai oleh kufar, dia tidak bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menegakkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar-syiar Islam. Bersamaan dengan itu, dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Nah, maka hijrahnya di sana hijrah yang wajibah, hukumnya wajib karena hijrah memiliki beberapa keadaan. Kadang wajibah, kadang di sana mustahabbah. Tapi ini ketika wajibah, tinggal di negeri kafir, tertindas, tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa menegakkan syiar agamanya. Tidak bisa menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Punya kemampuan untuk berhijrah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia merasa iman untuk meninggalkan anaknya. Padahal anaknya enggak mau beriman bersamanya. Dia lebih iman, lebih cinta terhadap orang tuanya sehingga tidak mau menjalankan kewajiban ini. Tidak mau menjalankan hijrah yang wajib ini. Tidak mau meninggalkan istrinya yang dia cintai. Tidak mau meninggalkan rumahnya yang dia ridhoi, dia senangi. Tidak mau meninggalkan perdagangannya yang dia harap-harapkan keuntungannya. Tidak mau menjalankan apa yang Allah wajibkan. Hanya merasa berat dengan perkara-perkara ini. Nah, hartanya. Nah, yang dia cintai awalnya cinta terhadap harta, cinta tabiat, jaizah. Nah, tapi ini dihadapkan dengan hijrah yang wajibah. Engkau di situ tidak bisa menegakkan agamamu, enggak bisa menegakkan syariat Islam, enggak bisa menegakkan syiar Islam. Maka pada hakmu itulah wajib untuk berhijrah. ke negeri Islam. Nah, tapi merasa berat dengan benda-benda tadi yang dia cintai secara tabiat asalnya. Nah, Allah ancam, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datangkan azabnya. Nah, menunjukkan bahwasanya di sana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini muqaddamah, lebih didahulukan daripada kecintaan terhadap yang lainnya. Nah, kalau tidak, maka termasuk dalam ayat ini fatarabbasu. Nah, tunggulah sampai datang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab-Nya. Nah, bukan perkara yang ringan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman, berbeda dengan orang-orang yang memang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana yang terjadi pada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kam min mal taraku, berapa banyak harta yang mereka tinggalkan untuk berhijrah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang dia sayangi ditinggalkan. Nah, supaya bisa berhijrah ke Madinah, dengan itu dia bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah sudah tidak memungkinkan. Kondisi kaum muslimin lemah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga belum menurunkan syariat jihad ketika itu. Kondisinya masih lemah. Nah, sehingga perintah ketika itulah hijrah ke Madinah, menyelamatkan agamanya. Nah, meninggalkan Mekah. Nah, karena sudah tidak kondusif lagi negeri Mekah tersebut untuk kaum muslimin beribadah kepada Allah. Ujian dari mereka orang-orang kufar, musyrikin. Nah, intimidasi-intimidasi dari mereka, penyiksaan-penyiksaan. Nah, sehingga kaum muslimin tidak bisa menegakkan agamanya, menampakkan syiar Islam. Nah, maka yang paling utama ketika kondisi seperti ini, hijrah. Nah, bukan kemudian satu orang, dua orang menggembar-gemborkan jihad. Kondisinya masih lemah. Nah, ya jihad kamu bisa membunuh satu orang kafir, dua orang kafir, tiga orang kafir. Tapi nanti yang akan dibantai ribuan uluf dari kalian kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, tidak memberikan akhir yang baik. Karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih lemah kondisi kaum muslimin. Hijrah ke negeri Islam. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Nah, kenapa tidak berhijrah sedangkan kalian mampu untuk berhijrah? Nah, ini yang disahkan. Berhijrah ketika itu. Nah, untuk hijrah ke negeri Madinah sehingga bisa menegakkan agama. Begitu ketika sudah kuat, begitu ketika sudah kaum muslimin, kaum mukminin dari agamanya, akidahnya, tauhidnya, persiapannya. Nah, memiliki kemampuan. Nah, Allah turunkan di sana syariat jihad. Nah, jangan sampai kecintaan yang sebenarnya, kecintaan yang tabiat, yang itu diperbolehkan. Nah, kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kecintaan kepada Allah ini wajibah, muqaddamah, harus dinomorsatukan. Nah, Begitu pula kecintaan kepada Rasulullah SAW yang itu adalah mahabbatun lillah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, juga tidak boleh di sana kecintaan kita kepada yang tabiat tadi mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Begitu pula mengalahkan kecintaan kita kepada ketaatan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga lebih memilih mengedepankan kecintaan kita yang tabiat tadi, entah kepada orang tua kita, entah kepada anak kita, entah kepada istri-istri kita, atau harta yang kita miliki, atau rumah yang kita tinggali, ataukah bisnis yang sedang kita jalankan. Kita lebih memilih hal-hal tersebut, kemudian meletakkan ke belakang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam fatarabbasu. Ini mahabbah tabi'iyah, kecintaan secara tabiat. Kalau seandainya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman. Lalu bagaimana kalau seandainya kecintaan tersebut yang melebihi kecintaan kepada Allah itu bukan kecintaan secara tabiat, akan tapi mahabbatul ibadah, kecintaan yang bentuknya ibadah, kecintaan yang disertai dengan zul, perendahan diri, kecintaan yang di situ disertai sikap takarrub, berusaha untuk mendekatkan diri. Kecintaan kepada orang yang soleh yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Kecintaan kepada Rasulullah SAW akan tapi disertai dengan zul, perendahan dirinya. Melebihi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini lebih-lebih lagi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayat ini diletakkan, dikumpulkan oleh mualif dalam bab mahabbah yang di situ, mahabbah yang syirkiyah, mahabbah yang di situ disertai dengan ta'zim, pengagungan, disertai dengan perendahan, yang itulah termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhirud da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.